أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد di antara syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an maupun melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Banyak sekali al-adillah, dalil-dalil Al-Qur'an maupun dalil-dalil sunnah yang menegaskan tentang syariat ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar pada sebagian penerapannya banyak disalahpahami oleh umat ini. Ada dari umat ini yang bersemangat melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar tanpa melalui metode ilmiah dan tahapan-tahapannya, sehingga menerapkan syariat yang mulia ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, memerintahkan dan mengajak umat kepada yang ma'ruf serta mencegah mereka dari kemungkaran, diterapkan secara serampangan tanpa mengindahkan, tanpa mempedulikan metode ilmiah tentangnya, sehingga syariat al-amru bil ma'ruf dan an-nahi 'anil munkar yang pada mulanya adalah syariat yang indah, syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang mendatangkan kebaikan bagi pribadi-pribadi bahkan umat secara menyeluruh, berubah menjadi sebuah tindakan yang tidak indah dipandang, tidak manis didengar, menimbulkan berbagai efek negatif kepada umat ini. Ini di satu sisi orang-orang yang punya semangat melakukan amar ma'ruf nahi munkar tanpa mempedulikan metode ilmiah tentangnya, baik metode ilmiah dalam mengenali yang ma'ruf sebagai sebuah yang ma'ruf hingga dia mengajak orang kepadanya, atau menilai yang mungkar sebagai mungkar sehingga dia mencegah manusia darinya. Karena serampangan, akhirnya yang ma'ruf dianggap mungkar dan yang mungkar dinilai sebagai ma'ruf. Ini bentuk penerapan yang serampangan pertama. Yang kedua, dia mungkin telah tahu bahwa yang ma'ruf itu adalah ma'ruf, sehingga dia ingin mengajak manusia kepadanya. Dia sudah tahu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah bahwa yang mungkar itu adalah mungkar, sehingga dia ingin mencegah manusia darinya. Namun proses penerapannya tidak melalui metode ilmiah yang terbimbing. Metode ilmiah yang terbimbing antara lain hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian mendapati atau melihat kemungkaran, hendaknya diubah dengan kekuatan dia. "Fa'in lam yastati' fa bilisani." Kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan kekuatannya, khawatir malah muncul kemungkaran yang lebih besar, nah maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Nasihat, teguran. Nah, barakallahu fikum. Kalau ternyata tetap juga tidak mampu ingkar mungkar melalui lisan, maka yang terakhir adalah dengan kolbu. Dalam bentuk kolbu dia tidak menerima kemungkaran tersebut dilakukan atau terjadi. Nah, tidak menerima kolbunya sehingga dia tidak ridho, tidak rela berada di sebuah tempat yang di situ dilakukan kemungkaran. Enggak ridho dia. Mau berucap dengan lisannya enggak mampu. Mau mencegah mereka dengan lisan dia dari kemungkaran tersebut juga tidak mampu. Maka dia tidak ridho, tidak rela diri dia berada di tempat tersebut, melihat atau mendengar kemungkaran dilakukan. Nah, bukan makna ingkar mungkar dengan kalbu itu dalam keadaan anda tetap duduk dan tersenyum, tidak nampak kebencian di raut muka anda terhadap kemungkaran yang dilakukan di hadapannya. Nah, bukan demikian. Ketika ditegur, "Kenapa antum berada di situ ya fulan?" "Ya, yang penting saya sudah mengingkari dengan kalbu." Lah, bukan demikian bentuknya. Pengingkaran dengan kalbu nampak pada raut wajah dia tidak suka dan dia juga tidak rela berada di tempat tersebut, sehingga dia pun pergi meninggalkannya. Karena dengan lisan dia tidak tidak mampu, apalagi dengan kekuatan. Kalau berada di sana tenang, merasa tenteram di situ, atau bahkan tersenyum, tertawa di tempat yang dilakukan kemungkaran, berarti dia belum melakukan ingkar mungkar dengan kalbunya. Yang Rasulullah menyatakan wadzalika adhaful iman. Dan tahapan terakhir ini adalah selemah-lemah iman, iman yang paling lemah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini sisi yang pertama. Pihak yang bersemangat, punya kemauan tinggi, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi tidak menerapkannya dengan ilmiah, bahkan secara sembarangan. Sembarangan dan serampangan dari sisi tidak adanya ilmu untuk bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan yang mungkar sebagai mungkar. Malah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Atau dia sudah tahu, sudah ada ilmu, tahu dalilnya bahwa itu adalah ma'ruf berdasarkan dalil, bahwa yang itu adalah mungkar berdasarkan dalil. Namun pada proses penerapannya tidak ilmiah, tidak mengikuti tahapan-tahapan ilmiah yang terbimbing. Nah, ini di sisi yang pertama. Di sisi lain, ternyata syariat amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak sedikit dari umat yang mencoba untuk menghalangi penerapannya, berusaha untuk menjauhkan umat dari penerapan syariat yang mulia ini, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Di antara mereka dalam upayanya itu mengemas ketidaksukaan mereka terhadap penerapan amar ma'ruf nahi munkar dengan syubhat, dengan kata-kata yang bercabang, seolah-olah kata-kata itu mengandung rahmat, mengandung keinginan baik dan mulia, ternyata di situ menyimpan makar terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengatakan bahwa kalau ini diingkari, kalau diterapkan amar ma'ruf nahi munkar ini, umat akan terpecah belah. Maka demi menjaga persatuan, sebaiknya jangan dilakukan. Ini syubhat tetapi agak sedikit murahan. Syubhat mudah untuk dinilai oleh orang, ini adalah syubhat. Tapi di sana ada yang mengemasnya dengan kemasan lain, dengan mengatakan nada'awanu fima ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Nah, kita bersatu padu, berkawan, saling bekerja sama, berta'awun dalam perkara-perkara yang kita sepakat, tidak ada perbedaan di antara kita. Sementara dalam beberapa permasalahan yang kita berbeda pendapat, berbeda pandang tentangnya, kita harus saling memberi udzur, saling mentolerir. Nampak indah. Nah, namun ternyata pada penerapannya, penerapan orang-orang yang mengumandangkan slogan ini, ternyata di situ adalah upaya melindungi kebatilan-kebatilan dan kemungkaran-kemungkaran. Kaidah ini pada dasarnya mengatakan sama seperti yang pertama, jangan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Hanya saja syubhat pertama terlalu polos, sementara yang kedua ini liku-likunya dalam sekali. Yang kedua ini lebih sering diutarakan oleh al-ikhwanul muslimun. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sebagiannya lagi mengatakan, jangan kita mengingkari hal itu. Kalau kita mengingkarinya dan bahkan kita saling membantah, akan melemahkan kekuatan muslimin. Sementara muslimin sekarang ini sangat membutuhkan kepada persatuan di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Musuh kita adalah Yahudi. Semua sepakat, semua kelompok bahwa musuh kita adalah Yahudi. Kalau kita saling membantah di antara kita, maka persatuan kita akan hancur, kekuatan kita menjadi lemah, dan musuh-musuh kita ini semakin merasa kuat menghadapi kita. Indah seolah-olah kata-kata ini, namun pada prakteknya ternyata itu menyimpan sebuah makar, tipu daya terhadap umat dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Salah satu sisi amar ma'ruf nahi munkar yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini adalah apa yang sering disilahkan oleh ulama dengan istilah al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil lebih tepatnya kalau dalam ungkapan kita ini adalah mengkritisi dan mengingkari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Mengingkari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Ketahuilah bahwa pengingkaran terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah sekaligus merupakan bagian daripada syariat Islam. Bagian secara lebih khusus dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Umat Islam dipuji oleh Allah dan diberi nilai lebih atau kelebihan dibandingkan umat-umat yang sebelumnya dengan sebab antara lain sifat al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan, yang dimunculkan di muka bumi ini untuk umat manusia seluruhnya. Kalian, wahai umat Muhammad, kuntum khaira ummah. Kenapa menjadi khaira ummah? Bagaimana sebabnya umat ini bisa meraih predikat khair ummah, sebaik-baik umat di muka bumi ini? Apa sebabnya? Dilanjutkan oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf. Ini yang pertama, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Oleh sebab itu meraih predikat khair ummah, sebaik-baik umat, umat terbaik, karena selalu mengajak dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan yang kedua kalian mencegah dari kemungkaran. Dan baru yang ketiga mengatakan wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Tiga sifat ini: iman, amar ma'ruf, dan yang ketiga nahi munkar. Tiga sifat ini dengannya umat Muhammad meraih predikat khairu ummah, sebaik-baik umat. Jadi kalau ada di antara umat ini yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara kasar, secara menyeluruh, dari seluruh aspek amar ma'ruf nahi munkar, terkhusus kemungkaran yang terbesar, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya, kemungkaran terbesar itu adalah kesyirikan, kemudian bid'ah, kemudian kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Kalau ada di antara umat ini yang enggan mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia tidak akan meraih predikat khairu ummah. Tidak termasuk dalam pujian yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wal ladzin azana Allah wa iyyakum. Nah, kita tahu bahwa bid'ah itu adalah sebuah syariat yang diada-adakan, yang dimasukkan ke dalam syariat Islam. Sebuah amalan tambahan yang bukan bagian daripada Al-Quran dan Sunnah. Baik bid'ah ini terkait akidah, lebih-lebih terkait perkara keimanan, terkait perkara manhaj, ataupun yang kedua pada tahapan berikutnya, beda-beda dalam hal ibadah, dalam amalia ibadah, dalam hal salat, dalam hal puasa, beda dalam hal haji, dalam hal zakat, dalam hal zikir, dan begitu pula bid'ah dalam bab akhlak dan muamalah. Pada hakikatnya bid'ah itu bagaikan duri di dalam tubuh. Keberadaan dia asing dalam syariat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan para ulama, warasatul anbiya, para pewaris nabi, para ulama yang mereka adalah para pewaris al-anbiya, para nabi-nabi Allah pada setiap generasi, pada setiap zaman. Mereka melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Demikian yang disebutkan dalam hadis, yahminu hadzal ilma min kulli khalafin ruduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalib wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin. Akan membawa panji ilmu ini pada setiap generasi orang-orang yang amanah dan berilmu. Jadi karena orang-orang yang berilmu dan amanah pada setiap generasi akan membawa panji ilmu Islam ini, ilmu syariat, ilmu sunnah Rasul, al-udul, dari kalangan orang-orang yang berilmu dan amanah membina umat. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalib. Para ulama tadi, al-udul yang berilmu dan amanah tadi, tugasnya adalah membersihkan, memurnikan dari ilmu agama ini segala kotoran-kotoran penyimpangan orang-orang yang menyimpang, kotoran-kotoran bid'ah dalam pemikiran, akidah, ideologi, keimanan, manhaj yang dilakukan oleh barakallahu fikum orang-orang yang menyimpang, atau ta'wil-ta'wil yang batil, penafsiran-penafsiran batil terhadap syariat ini. Maka ulama tadi membersihkan ilmu syariat dari kotoran-kotoran tersebut, serta membersihkan dari syariat Islam, dari ilmu ini, dari ilmu Islam ini, intihal al-mubtilin, tipu daya ahlul batil. Maka bangkitlah para ulama pada setiap generasi. Ini tugas mereka. Yang disebutkan dalam hadis ini tentang keutamaan ulama tersebut yang berilmu dan adil, bukan mereka orang yang rajin ibadah, mereka orang yang selalu berzikir kepada Allah. Tentu itu bagian daripada nilai kebaikan, tetapi yang disebutkan dalam hadis ini sebagai ciri utama dan terdepan para ulama pada setiap generasi yang berilmu dan jujur amanah adalah membersihkan dari agama ini segala sesuatu yang baru, yang ditambah-tambahkan, baik dalam bidang ibadah, akhlak, muamalah, lebih-lebih dalam bidang keyakinan, akidah, dan keimanan. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada seorang yang dikatakan berilmu atau telah mendapat gelar ulama misalkan oleh umat, tetapi dia tidak mau berupaya mengingkari kemungkaran-kemungkaran bid'ah, baik dalam lebih-lebih dalam bidang akidah dan keimanan, termasuk dalam bidang ibadah dan yang lainnya, dari segala aspek syariat, ketahui orang tersebut tidak termasuk dalam keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, walaupun dinilai oleh umat sebagai orang yang berilmu. Ikhwani fiddin azani Allah yakum, seorang yang tidak mengingkari kemungkaran terkait dalam permasalahan bid'ah dalam Islam ini, maka dia sungguh telah menyembunyikan al-haq. Sementara sikap menyembunyikan al-haq adalah salah satu sebab laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumun-nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan al-haq setelah kami jelaskan di dalam Al-Kitab, kitab suci yang Allah turunkan, mereka akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan dilaknat oleh pihak-pihak yang melaknatnya, termasuk para malaikat akan melaknat orang-orang yang menyembunyikan al-haq. Tahu ini batin, bertentangan dengan al-haq yang telah dia ketahui, dia diam, dia tidak mau mengingkarinya. Ketika ditanya, kenapa tak itu? Wallahualam. Kenapa Syekh tentang masalah ini? Sudahlah, enggak usah dipermasalahkan, enggak usah dibahas. Yang seperti ini akan melemahkan kita. Orang seperti ini telah menyembunyikan al-haq dan terancam dengan ancaman laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tersebutkan dalam ayat ini. Begitu juga saya jelaskan bahwa dia dari kemungkaran tidak mau mengingkarinya merupakan sebab turunnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang pribadi atau suatu kaum. Di dalam surat Al-Ma'idah Allah mengatakan, lu'inan ladina kafaru min bani Israel ala nisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui kitab suci yang diturunkan kepada Daud, yaitu Zabur, dan melalui kitab suci yang diturunkan kepada Isa, yaitu Injil. Hal itu disebabkan laknat tersebut disebabkan karena mereka bermaksiat kepada Allah dan melampaui batas. Bermaksiat dengan beragam kemaksiatan, melampaui batas dalam banyak urusan, membalimi dalam banyak perkara. Yang tertinggi adalah kesyirikan, yang tertinggi adalah menambah-nambah amalan, keyakinan dan ibadah terhadap syariat Musa, terhadap syariat Daud, terhadap syariat Isa alaihi wassalatu wassalam. Yakni mengadakan-adakan bid'ah dalam keyakinan-keyakinan mereka Bani Israel yang belum pernah diajarkan oleh nabi-nabi mereka, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Kemudian Allah lanjutkan, kenapa mereka dilaknat oleh Allah? Kanu la yanhauna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Dahulu mereka tidak saling berupaya untuk mencegah kemungkaran yang mereka lakukan, yakni di tengah-tengah mereka. Kemungkaran kesyirikan, kemungkaran bid'ah, kemungkaran kemaksiatan. Maka dia sangat karena kepentingannya ingin mencari dunia dalam bentuk harta. Ada di antara mereka yang kepentingannya mencari dunia dalam bentuk pengikut. Di antara mereka ada yang mencari kepentingan dunia dalam bentuk kedudukan. Nah, akhirnya mementahkan, mengubur hidup-hidup syariat amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya mereka terlaknat. Maka umat ini dilarang untuk meniru jejak Bani Israel. Namun Allah telah mentadbirkan bahwa umat ini akan mengikuti jejak Bani Israel. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh qulna al-yahud wa an-nasara ya rasulullah qala faman al-qawm. Pasti, sungguh pasti kalian akan mengikuti jejak dan metode cara beragama orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka memasuki lubang seekor binatang yang diberi nama Allah, pasti kalian akan ikut memasuki lubang tersebut. Artinya umat ini akan benar-benar mengikuti cara beragama mereka, cara berakidah mereka, cara bermuamalah mereka, cara berakhlak mereka. Termasuk sikap umat yang telah meniru jejak Yahud wa Nasara adalah upaya sebagian umat ini untuk mementahkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini merupakan salah satu sebab dari berbagai sebab besar datangnya laknat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ayyadan billah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ingkar mungkar terhadap bid'ah telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَاحْذَرُوهُ. Kalau kalian mendapati orang-orang yang cenderung mengikuti perkara-perkara yang syubhat dari dalil yang masih mengandung kesamaan, nah mereka lah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ali Imran, tentang orang-orang yang di kalbunya ada penyakit bid'ah, penyakit penyimpangan. Maka Rasul menyatakan, fahdaruhum, waspadai mereka, hati-hati dari mereka. Nah, kemudian Rasulullah merinci dengan berbagai bentuk rincian. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, para sahabat pun menuntunkan kepada kita ingkar mungkar terhadap berbagai bid'ah yang disusupkan ke dalam agama. Ketika sampai berita kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa ada sekelompok orang yang duduk-duduk di masjid berzikir kepada Allah secara terpimpin, zikir jamali dengan terpimpin suaranya dan bilangannya yang tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka segeralah Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar laporan itu tidak menunda-nunda, segera menuju ke masjid mendatangi kaum tersebut dan mengingkari mereka dengan pengingkaran yang cukup tegas. Tidak ditunda oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika sampai kepada Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab berita tentang kaum Qadariyah yang mengingkari catatan takdir Allah Subhanahu wa taala dari negeri Basrah, di saat beliau sedang di Masjidil Haram, tidak kemudian Rasulullah Abdullah bin Umar bin Khattab membiarkan orang yang membawa berita tersebut yang melaporkan kepada Abdullah bin Umar tanpa ada pengingkaran. Tidak dibiarkan. Tidak kemudian mengatakan sudahlah, selama mereka masih muslim, selama mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, masih sholat ya akhi, masih berpuasa, tak usah dipermasalahkan, nanti kalian pecah, umat ini pecah nanti, Islam melarang perpecahan. Tidak dibiarkan. Disampaikan oleh dua orang tabi'in mulia yang melaporkan tentang Qadariyah yang ada di negeri Basrah, Umair bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'mur rahimahumullah, bahwa mereka orang yang ibadahnya begini, akhlaknya begini, disebutkan sifat-sifat kebaikannya. Nah, barakallahu fikum, nampak kekhusyuan pada wajah mereka, keseriusan dalam berzikir kepada Allah. Namun mereka orang yang memiliki paham ideologi akidah menyimpang, yaitu mengingkari takdir Allah, tidak mau beriman dengan ketentuan takdir, dan bahwasanya semua perkara ini terjadi begitu saja tanpa ada catatan takdir yang mendahulunya. Apakah Abdullah bin Umar diam? Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza laqitahum fa akhbirhum anna Abdullah bin Umar bari'un minhum wa annahum bura'u minni." Sampaikan kepada mereka jika kalian bertemu dengan mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka telah terputus berlepas diri dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Walladhi nafsu Abdullah bin Umar fi yadihi law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang dari mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, bersedekah dalam bentuk emas sebesar gunung Uhud, tidak akan Allah terima sedekahnya sampai mereka beriman kepada catatan takdir yang baik maupun yang buruk, bahwa semua ini terjadi dengan ketentuan takdir yang telah mendahulunya. Enggak akan diterima sedekah mereka sebesar itu, apalagi cuma sedekahnya bangun masjid. Barakallahu fikum. Tidak diam Abdullah bin Umar. Begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Begitu pula para ulama di masa dahulu. Nah, rahimahumullah, Sa'id bin al-Musayyib, dan para ulama tabi'in di masa Imam Muhammad bin Sirin, Al-Imam Yunus bin Ubayn, begitu juga di masa tabi'in Al-Imam Tsauri wa Malik wal Auza'i wa Ibn Uyayna wa Abdullah bin Al-Mubarak wa Fudail bin Iyad, semuanya melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk pengingkaran terhadap ahlul bid'ah dan bid'ah-bid'ah yang mereka munculkan di tengah-tengah umat ini, dan disangka oleh umat sebagai bagian daripada agama Islam. ikhwani fi din azza Allah wa iyyakum. Maka dari itu syariat amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk al-jabr wa ta'dil, dalam bentuk pengingkaran dan tahdzir terhadap ahlul bid'ah, merupakan bagian daripada agama dan bahkan merupakan bagian dari fondasi dasar agama Islam. Ada seorang datang menemui Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan berkata, innahu yakun alayya an azkura fulan kada wa fulan kada. Wahai Imam Ahmad, berat bagi anak ini untuk menyebut-nyebut nama si fulan itu lemah, si fulan mukadid, si fulan menyimpang, si fulan, berat anak menyebut itu. Maka Imam Ahmad mengatakan, iba sakatta anta wa sakattu ana, kamada ya'rifu al-jahilu as-sahiha min as-saqim. Kalau seandainya engkau diam, tidak mau mengingkari kemungkaran, tidak mau mengatakan si fulan menyimpang, si fulan dhaif, si fulan kadzdzab, si fulan ini adalah bid'ah dan seterusnya, aku juga demikian, sama seperti kamu, diam juga, tidak mau mengingkari kemungkaran ini. Lalu kapan umat atau orang yang jahil dapat mengetahui, bisa mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang benar, mana yang berpenyakit, kalau kita ini diam? Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Bahkan para ulama sejak zaman sahabat menganggap bahwa tahdzir dari ahlul bidah, pengingkaran terhadap bidah dan ahlul bidah, merupakan bagian daripada jihad fi sabilillah. Bahkan para ulama menegaskan bahwa jihad fi sabilillah dalam hal ini melebihi beratnya tugas jihad fi sabilillah dengan mengayunkan pedang dan melemparkan tombak. Sekarang ini terjadi di zaman kita berbagai bid'ah. Ada bid'ah liberalisme dengan tokoh-tokohnya yang mengatakan semua agama itu sama, dengan karya-karya mereka semacam Nurhadis Majid yang menyatakan bahwa semua agama itu sama benarnya, yang mengatakan boleh bagi seseorang untuk pindah agama dan Islam menjadi Kristen. Ini kemudian dibiarkan, tidak ada pembantahan. Dan tokoh-tokoh liberal yang lainnya, begitu pula adanya tokoh-tokoh Syiah yang menyebarkan akidah Syiah di tengah umat dengan segala kemungkarannya, kita tidak menginginkannya demi persatuan umat, demi menjaga ukhuwah Islamiyah. Sungguh ini adalah kemungkaran yang akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Di sana ada orang-orang yang menyeru kepada akidah tasawuf, yang meyakini bahwa seluruh alam ini pada hakikatnya adalah Allah, tidak ada benda kecuali itu adalah perwujudan dari zat Allah. Bukti tidak pohon, tidaklah rumput, tidaklah kayu yang di sana itu kecuali Allah, tidaklah binatang yang dibentang di sana yang berkaki empat atau yang berkaki dua kecuali di sana adalah Allah. Kemudian kita diam, kita tidak mengingkarinya dengan alasan ukhuwah Islamiyah. Oh, sama-sama sholat, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, sama-sama menghadap ke kiblat, sama-sama kalau haji yang ke Mekah. Sungguh ini adalah salah satu sebab turunnya laknat Allah kepada umat ini. Allah tidak akan menolong umat ini kalau umat ini tidak menolong agamanya. Allah tidak akan menolong umat Islam kalau umat Islam tidak menolong sunnah nabinya. Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Bagaimana menolong agama Allah? Menolong agama Allah antara lain adalah membersihkan dan memurnikan dari agama Allah segala yang mengotorinya, segala bid'ah yang masuk ke dalamnya, segala bentuk amalan dan keyakinan yang bukan bagian darinya. Ini bagian daripada menolong agama Allah. Di tempat-tempat masih ada orang-orang yang menyeru kepada demokrasi, kemudian kita diam tentangnya, tidak mengatakan itu sebagai yang bukan, tidak menjelaskan kepada umat baik adalah beda. Sungguh kita telah menggolimi umat dan sungguh kita telah mengotori syariat Islam kalau kita menganggap itu ayat ini ingkar mungkar terhadap bid'ah-bid'ah ini sebagai amalan yang salah. Ya benar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersatu dan melawan kita untuk berpecah belah. Nah, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wakan syiah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian menjadi atau meniru seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok. Dilarang oleh Allah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Nah, Allah melarang perpecahan, tetapi persatuan yang diperintahkan oleh Allah dan perpecahan yang dilarang oleh Allah harus berdasarkan syariat. Kita bersatu harus di atas al-haq, kita bersatu harus di atas tauhid, kita berkawan bersatu dan berteman harus di atas sunnah. Kalau toh kita harus berpecah, maka pun kita berpecah karena membela tauhid dan menentang syirik, karena kita membela sunnah dan menentang bid'ah, karena kita semangat kepada ketaatan dan benci kepada kemaksiatan. Persatuan yang diperintahkan oleh Allah dan dihimbau umat ini adalah persatuan yang didirikan di atas al-haq, bukan di atas kebatilan. Bahkan Allah mengajak di dalam Al-Quran kepada ahli kitab sekalipun untuk bersatu, tetapi dengan prinsip al-haq. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, kemarilah, datang kalian ke sini. Kita bersatu di atas satu prinsip. Kita bersama-sama untuk berpegang teguh dengan satu kata, satu prinsip, satu akidah, satu syariat. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la nattakhidhu ba'dana ba'dan arbaba min dunillah. Fa'inta wallau faqulu ashhadu bi anna muslim. Apa prinsip persatuan yang kita berjalan di atasnya? Yakni Nabi diperintah oleh Allah untuk mengucapkan ini, untuk menyampaikan pengumuman ini, yakni kita tidaklah beribadah, tidaklah berdoa, memohon perlindungan dan seterusnya kecuali kepada Allah. Siap? Kita pun mengatakan kepada seluruh orang, mari kita bersatu di atas tauhid, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Bagi yang masih berdoa kepada selain Allah, yang masih meminta-minta keselamatan dan kesehatan serta rezeki kepada penghuni kubur, maka kita katakan, tinggalkan itu semua, mari kita bersatu. Nah, yang masih mencela sahabat Nabi dan mengkafirkan sahabat Nabi serta berbagai akidah penyimpang yang ada padanya, kita mengatakan bahwa kita bersatu dengan sama-sama meyakini bahwa sahabat Nabi adalah sebaik-baik generasi, tidak ada umat yang semisal mereka, dan keyakinan kalian selama ini adalah batil, tinggalkan. Mari kita bersatu. Yang masih mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, tidak beristiwa di atas arsy-Nya, mari kita bersatu dengan syarat kita benar-benar berkeyakinan tentang sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan keyakinan bid'ah kalian tersebut. Mari kita bersatu sama-sama meyakini Allah salah satu sifatnya adalah beristiwa di atas arusnya, dan bahwasanya Allah berada di atas langit yang ketujuh di ketinggian satu. Barakallahu fiikum. Demikian seterusnya. Yang mengaku sebagai penjahat ini dan masih mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin, memberontak dan menentang kepada pemerintah, mari ke sini, kita bersatu, jangan berpecah belah. Syaratnya, tinggalkan akidah kalian yang batil memberontak kepada penguasa, akidah kalian yang batil mengkafirkan umat Islam. Islam, Allah dan Rasulnya memerintahkan, menghimbau secara berulang kali untuk bersatu dan melarang secara berulang kali kepada umat ini untuk berpecah belah. Namun semuanya itu harus ilmiah. Nah, sebelum anda lanjutkan, nampaknya sudah dibawa oleh Isya. Tafadhal kalau mau ada dulu. Kita mendapati mereka benar-benar mengingkari kemungkaran, benar-benar mereka selalu dengan sungguh-sungguh mengingkari berbagai bentuk bid'ah, serta mentahdir, memberikan peringatan keras kepada umat dari bahaya ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in bernama Uqbah bin Alqamah rahimahullah berkata, kuntu 'inda Arfa'a ibn al-Mundhir, dahulu aku pernah menghadiri majlis seorang ulama bernama Arfa' bin Mundhir, salah satu guru beliau, dan Uqbah bin Alqamah ini salah satu dari muridnya. Tiba-tiba di majlis ada seorang berkata bahwa dia sangat keberatan untuk, atau ada seorang yang bertanya kepada Imam Arfa' bin Mundhir Ibn al-Aswad al-Alhani rahimahullah, qala inna ar-rajula yakrahu an yudhkar indahu ahli bid'ah. Ada seorang yang merasa keberatan untuk disebutkan di hadapan dia para ahli bid'ah, keberatan, enggak suka. Bagaimana jawaban Anda wahai Syekh? Maka Imam Arfa' bin Mundhir rahimahullah menjawab, fahuwa minhum. Maka orang tadi ini yang keberatan itu bagian daripada ahli bidah. Nah, mungkin sebagian antum, mungkin ya sebagian ada yang merasa masa begitu, ya kan? Ternyata pertanyaan antum ini sudah dirasakan oleh Uqbah bin Alqamah. Fa'antum tadi, aku merasa itu suatu yang aneh, jawaban tersebut. Maka aku mendatangi Al-Imam Al-Auza'i. Aku menemui Al-Imam Al-Auza'i. Wa kana kashafan li hadhihi al-umur. Aku menemui Al-Imam Al-Auza'i sebagai gurunya juga. Dan di mana Al-Imam Al-Auza'i ini, kata Uqbah bin Alqamah, seorang ulama yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk menjawab permasalahan seperti ini dan membongkar kedua ahli bidah. Ana ingin tahu bagaimana Al-Auza'i pendapatnya. Dijawab, sadaqa Arfa' bin Mundhir, sungguh telah benar Arfa' bin Mundhir. Maka fatwa yang benar adalah fatwa beliau, kata Imam Al-Auza'i. Kalau tidak disebutkan tentang ahli bid'ah dan tidak ditakdir dari ahli bid'ah, lalu apa yang akan terjadi pada umat ini? Subhanallah. Demikian ulama kita dahulu. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika disebutkan kepadanya salah satu tokoh Mu'tazilah yaitu Husain Al-Karabisi, tokoh yang berilmu. Husain Al-Karabisi seorang tokoh yang dikenal banyak karyanya dalam bidang bahasa, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang fikih. Husain Al-Karabisi bukan sembarang orang, ahli ibadah. Tidak ada satu pun di antara kita yang bisa menyamai 1/10 kekhusyuan Husain Al-Karabisi dalam beribadah. Dikenal solidaritasnya yang sangat tinggi, kepeduliannya kepada umat luar biasa. Tokoh ini mulai muncul dan dikenal namanya ketika dia mengeluarkan sebuah ucapan yang kontroversial terkait salah satu sifat Allah yaitu sifatul kalam, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, laisa bimakhluq, bukan makhluk. Antum mungkin dengar bagaimana di masa Imam Ahmad Mu'tazilah berjaya sebagai ujian bagi Ahlussunnah. Berjaya, berhasil mempengaruhi waliul amr, khalifah, untuk menyetujui akidah Mu'tazilah sebagai asas tunggal negara yang dipaksakan dan didoktrinkan kepada rakyat, seluruh rakyat harus berakidah dengan akidah Mu'tazilah dalam keyakinannya. seluruh rakyat harus mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, baik itu grassroots-nya, masyarakat awamnya, termasuk pula para ulamanya, dipaksa oleh khalifah. Kalau enggak, diseret ke penjara, dipukul, dicambuk, bahkan dibunuh. Menimpa kita enggak yang seperti ini? Alhamdulillah. Allah tahu ternyata iman kita ini dhaif. Iman kita ini lemah. Sehingga tidak Allah beri ujian seperti yang menimpa Imam Ahmad dan ulama di generasi beliau. Kalau kita diberi ujian seperti itu, wali amal kita memaksakan kita untuk berakidah dengan akidah tarekat-tarekat sufi, ya. Kalau enggak kita akan dibunuh, kalau enggak kita enggak bisa bekerja, kalau enggak kita akan ini dan itu, mungkin kita sudah jadi munafikin. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin kita sudah enggak lagi sholat di masjid dan berakidah di sunnah. Enggak sabar sudah, karena iman kita lemah. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami sebuah beban berat yang telah seperti yang kau timpakan kepada orang sebelum kami, ya. Karena kita lemah. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Wahai Rabb kami, jangan pula kau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Nah, kalau kita diuji dengan seperti ini, kita enggak bisa mengadakan kajian di masjid ini. Tidak kita bisa menyebarkan sunnah. Wala kita sendiri bisa beramal dengan sunnah. Wala kita bisa pula mendidik anak-anak kita di atas tauhid dan sunnah. Yang ada adalah doktrin, misalnya akidah modern atau liberalisme dan yang semisalnya. Al-Imam Ahmad dan para ulama yang ada pada waktu itu bertahan dengan penuh kesabaran, dipukul, dihinakan, digiring di tengah masyarakat, di penjara tahun demi tahun, khalifah kepada khalifah yang berikutnya dan khalifah yang berikutnya. Tiga periode khalifah kekhalifahan tetap di penjara, enggak bisa menyampaikan ilmu. Tahan, sabar. Sabar tetap di atas tauhid, di atas sunnah. Dipaksa bukan mengatakan Al-Quran bukan kalau Al-Quran makhluk, enggak. Al-Quran kalau Allah laisa bimakhluk. Subhanallah. Setelah itu Allah memberikan jalan keluar kepada Imam Ahmad. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pada masa khalifah yang berikutnya, Al-Mutawakkil Allah, Al-Imam Ahmad dinyatakan bebas dari penjara. Dan seluruh ulama sunnah bebas dari. Dan atas tunggal negara kembali kepada manhajus salaf. Begitu khalifah menegaskan. Barakallahu. Di saat itu Mu'tazilah menjadi kecil. Mu'tazilah lari terbirit-birit. Nah, barakallahu fikum. Sampai-sampai khalifah menyodorkan deretan nama tokoh-tokoh. Ya. Siapa dari mereka yang berhak untuk menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi mufti? Dan siapa yang tidak? Al-Imam Ahmad disodorkan begitu. Kemudian Imam Ahmad melakukan jahat wa ta'adi. Fulan mubtadi', fulan jahmi, fulan mu'tazili, fulan mubtadi', fulan sunni. Ini bisa dijadikan. Fulan sunni, fulan nabi sallam, mubtadi'. Imam Ahmad atas perintah khalifah. Atas perintah khalifah. Ya subhanallah. Di saat seperti itu muncullah Husain Al-Qaradisi. Masa akidah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran makhluk, telah habis. Umat telah mengerti itu adalah bid'ah yang menyimpang dan mengandung kekufuran. Umat mengerti, masyarakat mengerti. Maka Syekh Husain al-Qarabisi tidak berani mengatakan secara terang-terangan akidah Mu'tazilah atau Al-Jahmiyah tersebut, tetapi dia mendatangkan redaksi baru. Lafzi bil Quran ma'lum. Al-Quran kalamullah, lafzi bil Quran ma'lum. Ucapan anak terhadap Al-Quran ini, pembacaan anak Al-Quran ini adalah ma'lum. Kalimat ini mengandung hak, mengandung batin. Tidak batin murni, tidak hak murni. Nah, mengandung hak di satu sisi, benar di satu sisi, batin di sisi lainnya. Tapi Al-Imam Ahmad tidak membiarkan itu terus berjalan. Langsung Al-Imam Ahmad dan ulama yang ada pada waktu itu mengatakan Al-Qarabisi Mubtadi'. Nah, barakallahu fikum. La tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu arba' marrat aw khams marrat. Jangan engkau berbicara dengan Al-Qarabisi. Jangan bicara. Dan jangan engkau mengajak bicara orang yang berbicara dengan Al-Qarabisi. Nah, kenapa sampai Imam Ahmad seperti ini? Karena ghilah beliau, kecemburuan beliau terhadap sunnah, semangatnya untuk mengingkari kemungkaran dan semangatnya untuk membersihkan dari syariat Islam segala kemungkaran, kemungkaran dan kebatilan. Jangan ada yang mengatakan, waduh Imam Ahmad itu keras ya. Al-Imam Ahmad itu lebih mengerti tentang dalil dibandingkan kita, lebih hikmah ya, lebih hikmah. Jangan ada di antara kita yang merasa, wah mestinya jangan gitu ya. Nah, siapa Anda? Ibadah saja Anda tidak mengerti dengan sebenar-benarnya. Khusyuk dalam ibadah pun Anda sulit. Anda apalagi mau mengerti tentang syariat Islam dengan lebih sempurna. Anda tidak mengerti Al-Quran, Anda tidak mengerti hadis. Tiba-tiba Anda akan menilai Imam Ahmad ya, yang ulama Islam kembali kepada beliau, khalifah kembali kepada beliau. Nah, Al-Imam Syafi'i memuji beliau bahwa Imam Ahmad itu adalah pemimpin dalam 8 perkara keislaman. Dalam bidang tafsir, kata Syafi'i, beliau pemimpinnya. Dalam bidang hadis, beliau pemimpinnya. Dalam bidang zuhud, beliau adalah pemimpinnya. Dalam bidang bahasa, beliau adalah pimpinannya. Dan disebutkan beberapa yang lainnya. Al-Imam Syafi'i. Kemudian kita mau mencoba menilai Imam Ahmad seolah kita lebih hikmah, lebih fleksibel, lebih mengerti tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Nah, ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Al-Imam Syafi'i dalam makalah beliau yang ma'rufah, dalam statement beliau yang sudah sering kita dengar, beliau mengatakan hukmi fi man ta'allama ilmal kalam ay yudrab bi jaridin nahl wa yutafu fil ajair wa yuqal in hadha jazaa'u man ta'allama ilmal kalam. Fonis terhadap orang yang belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat adalah dicambuk dengan pelepah kurma. Kemudian dibawa keliling tawaf di kampung-kampung. Kemudian seraya diumumkan, inilah hukuman bagi orang yang belajar ilmu filsafat atau ilmu kalam. Berarti mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen IAIN dan yang semisalnya beberapa pondok pesantren yang belajar ilmu kalam, menurut Imam Syafi'i kalau beliau masih hidup, ia memang harus dicambuk dengan pelepah kurma dan dibawa keliling di arah di kampung-kampung. Kerasnya Imam Syafi'i. Nah, sekarang Anda menuduh Syafi'i keras. Tadi Imam Ahmad. Mari kita pindah sekarang kepada Imam Al-Sawi rahimahullah. Ketika Imam Al-Sawi hendak sholat masuk ke masjid, tiba-tiba melihat ada Al-Hasan bin Sa'd bin Ali, seorang tokoh khawarij, seorang tokoh muhaddits, tapi pahamnya paham khawarij. Ya, bukan sembarang tokoh. Salat dengan penuh khusyuk. Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Maka Imam Ats-Tsauri ketika melihat ada orang di sebelah ini, si mubtadi', si ahli bid'ah tadi, langsung mengambil sendalnya dan mengatakan, "Na'udzubillah min khusyu'in nifaq." Keluar. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan yang munafik ini, bukan kekhusyuan yang jujur. Imam Tsauri juga keras. Mari kita pindah ke Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik ketika datang seorang mencoba untuk berdiskusi atau mendebat beliau, dia malah bertanya tentang istiwa, tentang al-istiwa, kata istiwa. Imam Malik mengatakan, al-istiwa ma'lum, wal-kayfu majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah, idhhab anhu. Istiwa, sifat istiwa Allah di atas arasnya adalah ma'lum, telah disebutkan di dalam Al-Quran dan ma'lum maknanya. Sementara kata Imam Malik, tata cara bentuk istiwa Allah itu majhul, tidak dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dijelaskan oleh Rasul. Maka beriman kepada sifat istiwa Allah adalah wajib. Bertanya tentang tata cara bentuk istiwa Allah itu adalah bid'ah, keluar kamu dari sini. Kata kita, mestinya kan jangan gitu lah. Oh, tenang aja, yang santai, jangan terlalu tegang. Ya, kata kita, yang hikmah, ya, yang hikmah. Kata kita, berarti Imam Malik juga tertuduh oleh kita, beliau tidak hikmah, keras. Mau lanjut? Pindah ke tabi'in, baru situ. Terlalu banyak asar yang seperti ini. Sementara generasi yang saya sebutkan ini adalah generasi yang disebutkan oleh Nabi, khairun nasi qarni thumman ladina yalunahum thumman ladina yalunahum. Sebagai generasi adalah generasi itu yang di para sahabat, kemudian generasi yang berikutnya yaitu tabi'in, serta generasi yang berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Barakallahu fikum. Apakah kita akan merasa lebih baik, lebih hikmah, lebih berilmu dibandingkan khairun nas? Nah, jawabannya berarti kita tidak tahu kadar diri kita. Kita tidak tahu tentang kebodohan kita. Allah merahmati seorang hamba yang bisa menilai dan mengetahui kadar dirinya, kadar ibadahnya, kadar ilmunya. Dirahmati oleh Allah, dia mengetahui bahwa saya ini lemah, saya ini dhaif, saya ini sedikit ilmu, sedikit ibadah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka berbagai bid'ah yang ada, berbagai kemungkaran yang ada, berbagai hizbiyah yang muncul di tengah umat ini adalah wajib untuk diingkari dengan lisan kita, berdasarkan bimbingan ilmu, berdasarkan bimbingan dan arahan para ulama, di dalam meyakini bahwa itu adalah bid'ah dan mengingkarinya. Ketika amalan amar ma'ruf nahi munkar dalam sisi yang seperti ini, yang telah dikatakan oleh Al-Hafidz An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa ini adalah perkara yang boleh dilakukan, bahkan wajib boleh dilakukan. Tahdzir terhadap ahli bid'ah berdasarkan ijma' ulama, dan bahkan wajib kata An-Nawawi rahimahullah, demi kebutuhan umat terhadapnya, kebutuhan umat terhadap bersihnya agama, bersihnya syariat Islam, akidah Islam, ibadah dalam Islam ini dari berbagai bid'ah. Maka wajib kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Senada dengan beliau pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang permasalahan at-tahdzir terhadap ahli bid'ah atau al-jahl wa at-ta'dil terhadap orang-orang yang menyimpang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Naam. Telah beredar kabar bahwa penduduk Damaj keluar dari desa mereka. Nah, demikian berita yang saya juga dengar. Apa artinya Ma'ad Syekh Mubin telah jatuh ke tangan Houthi Asy'ah? Nah, kemungkinannya demikian. salah satu daerah namanya Wadi Wa'ilah, yang disebutkan di sana juga ada sebuah pondok ahli sunnah yang kemudian penduduknya dengan terpaksa mengungsi, meninggalkan daerah tersebut karena ketidakmampuan mereka untuk melawan gempuran-gempuran Syiah. Setelah desa tersebut kosong dari penduduknya, nah, dengan sengaja orang-orang Syiah mengambil video proses penghancuran desa tersebut dengan bangunan-bangunannya termasuk masjidnya, dengan meledakkan sebuah bom dengan berkekuatan tinggi, hancur dulu. Di sana dulu dikaji Al-Quran dan Sunnah, hancur. Penduduknya keluar juga. Giliran berikutnya adalah Damaj, yang diminta oleh kaum Syiah, dituntut oleh kaum Syiah untuk Ahlus Sunnah keluar dari sana, meninggalkan Damaj. Nah, wallahualam apa yang akan terjadi. Kalau menurut perhitungan hari yang dipersyaratkan, hari ini mungkin sudah kosong Damaj, karena diberi waktu 4 hari untuk keluar. Ini mungkin sudah hari yang ke-6, wallahualam persisnya. Kemungkinan besar sudah kosong. Apa yang akan dilakukan oleh Syiah terhadap Ma'had Syekh Mubin rahimahullahu ta'ala? Maka ahli sunnah mengambil pelajaran dari ini semua. Dan sebelumnya tentunya kita harus bersabar. Demikianlah perjalanan sejarah sunnah, sejarah tauhid di muka bumi ini. Apa yang menimpa Damaj bukanlah yang pertama dan bukan yang terakhir. Nah, yang menimpa Damaj bukanlah yang pertama, karena kita ingat peristiwa-peristiwa sebelumnya, bagaimana kaum Syiah, Rafidhah atau Al-Batiniyah atau Al-Batiniyah menghancurkan Ahlus Sunnah, membunuh Ahlus Sunnah. Nah, apa yang pernah disebutkan dalam beberapa buku sejarah, apa yang menimpa Ahlus Sunnah di negeri Baghdad pada abad kelima kurang lebih, atau akhir abad ke-5-6, di mana hampir 2 juta muslim Ahlus Sunnah dibunuh oleh Syiah di negeri Baghdad. 2 juta pada waktu itu, bukan 2 juta sekarang. Kalau kita mendengar ada 1000 orang di alun-alun situ Bondo dibunuh, 1000 orang, banyak, baru 1000 orang di zaman di mana bumi telah dipenuhi oleh manusia. Ini kurang lebih 10 abad yang lalu, 2 juta orang di Baghdad, nah, dibantai habis. Dan mayat-mayat muslimin karena jumlahnya sangat besar hingga tidak terurus, dan akhirnya aroma mayat-mayat tersebut, bau mayat tersebut dibawa oleh angin yang sudah membusuk, tentunya dibawa oleh angin, diterpa oleh angin hingga ke negeri Syam yang jauh sekali, dan sampai muslimin di negeri Syam pun terkena wabah penyakit dan mati karenanya, dan jumlahnya juga cukup besar. Bayangkan itu bisa mayat-mayat. Penduduk situ Bondo berapa? Total 1 juta? Semua? 600 ribu. Kota, kecamatan kota atau semua? Kabupaten 600 ribu. Berarti 3 kali lipat lebih. Nah, gimana mayat-mayat semuanya dibunuh oleh kaum Syiah? Barakallahu fikum. Antum bisa lihat mayat sana, mayat sana, mayat. Dan Baghdad lebih besar dari situ Bondo. Nah, barakallahu fikum. Penduduknya yang baru 600 ribu. Nah, barakallahu fikum. Jadi peristiwa Damaj bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barakallahu fikum, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuhtanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira, umat beriman itu mengira bahwa mereka tidak akan diuji setelah mereka mengucapkan keimanannya? Lah, sungguh telah diuji orang-orang yang sebelum mereka. Nah, telah diuji oleh Allah orang-orang yang sebelum mereka sehingga benar-benar nampak kepada Allah siapa orang-orang yang jujur dalam keimanannya, siapa yang ternyata itu imannya main-main tidak jujur. Nah, ini proses, proses ini terus berjalan ila yaumil qiyamah. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kekokohan iman, kekokohan tauhid pada diri kita. Nah, meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari ujian yang kita enggak mampu menghadapinya. Tentunya semua itu di samping doa kepada Allah juga thalabul ilmi, belajar, belajar dan belajar Islam, belajar Quran, belajar sunnah, kita, istri kita, anak-anak kita, barakallahu fikum. Kemudian kita banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, salah satu ibadah yang Allah dengannya merahmati kita, melindungi umat dari kemungkaran. Wanitidin barakallahu fikum. Ini jawabannya. Semoga Allah melindungi kaum muslimin ahli sunnah di negeri Yaman secara khusus. Ahlu Damaj dan terlebih dalam hal ini. Allahumma al-musta'an. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.